punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tapi mengapa kan kau tak pernah mengenal diriku. Aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Masih punya perasaan.